السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, atau Manhaj Golongan yang Selamat, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan Minhaj Al-Firqatul Najiyah atau Manhaj Golongan yang Selamat, perhatikan halaman 7, kita ingin rekap sedikit apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan poin keempat dan juga yang kelima. Beliau menyebutkan, Al-Firqatul Najiyah ta'tabiru tauhid wa huwa ifradullahi bil-ibadah kad-du'ai wal-isti'anati wal-istighathati وقت الشدة والرخاء والذبح والنذر والتوسل والحكم بما أنزل الله وغير ذلك من أنواع العبادة هو الأساس الذي تبنى عليها الدولة الإسلامية الصحيحة ولا بد من إبعاد الشرك ومظاهره الموجودة في أكثر البلاد الإسلامية لأنه من مقتضيات التوحيد ولا يمكن النصر لأي جماعة تهمل التوحيد ولا تكافح الشرك بأنواعه أسوة بالرسل جميعا وبرسولنا الكريم محمد صلوات الله وسلامه أجمعين عليهم أجمعين. Poin yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itulah definisi tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Artinya semua ibadah yang kita lakukan hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan memohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun lapang. Doa itu adalah mukhul ibadah, kata Nabi Muhammad, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah, karena pada doalah seseorang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isti'adzah, al-istighatsah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohonnya baik dalam masa yang sulit, itu sudah jelas, ataupun ketika kita sedang lapang, ketika kita sedang tenang, tetap saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang musyrikin di zaman itu, ketika mereka di masa sempit mereka merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika lapang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia selalu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, ataupun kemudian dalam keadaan senang. Akhirnya seorang muslim betul-betul bisa seimbang, tidak timpang satu dan yang lainnya, karena di dua momen tersebut dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kurban, bernazar, tawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Artinya esakan Allah Subhanahu wa taala, murnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, persembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Di pengajian Rabu pagi, pengajian ulun Rabu pagi bersama ibu-ibu di Banjarbaru sini, itu lebih detail menyebutkan contoh masing-masing ini, makanya ulun tidak detail di sini karena semuanya sudah doa, bahkan mungkin dua pengajian untuk doa, dua pengajian. Kemudian istighath, isti'anah, istighathah, isti'adzah masing-masing satu. Nadar, kemarin kita membahas menyembelih. Jadi mungkin kalau contoh-contoh ibadah real ulun akan khususkan di pengajian itu, mungkin pian bisa tonton videonya karena semuanya sudah di-upload. Kemudian menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Artinya seseorang tidak cukup mentauhidkan Allah saja. Tidak cukup seseorang mengatakan saya menyembah Allah, saya mempersembahkan semua ibadah saya kepada Allah, tapi tidak mengingkari kesyirikan, tapi tidak membasmi kesyirikan, tapi tidak menjauhi kesyirikan. Dua-duanya harus seimbang. Jangan sampai kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, betul-betul tiada Tuhan yang berhak ibadah melainkan Allah, melainkan Allah, tapi kita membenarkan peribadatan orang lain dengan Tuhan-Tuhan mereka. Harus diingkari. Harus dikatakan bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam, dan kita harus menafikan agama yang lainnya. Dan itulah yakni makna yang terkandung pada lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan, penafian, tidak ada yang benar maksudnya. Jadi harus dinafikan. Illallah ada yakni penetapan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut diibadahi. Jadi kalau cuma menyembah Allah, mengesakan semua ibadahnya kepada Allah, tapi membenarkan ibadah-ibadah yang lain, nah inilah orang-orang liberal biasanya. Harus kemudian kita punya prinsip. Wallahu alam bisawab. Dan bedakan antara perkara tauhid seperti ini atau keyakinan seperti ini dengan perkara muamalah, dengan perkara muamalah. Yang mungkin akan kita hadapi nanti adalah Imlek ya. Kemarin kita hadapi Natalan, dalam waktu dekat yakni hari raya Imlek. Ingat itu hari raya. Artinya bagian dari syariat mereka. Kita bermuamalah dengan teman-teman yang dari yakni keturunan Tionghoa, bahkan mungkin yang ceramahnya mungkin Tionghoa juga ya. No problem, kita berdagang, kita jual beli, bahkan rata-rata supplier macam-macam barang di Banjarmasin ini mereka yang pegang. Jarang kaum muslimin yang pegang. Sekalinya kaum muslimin juga, Cina masuk Islam juga sekalinya, semuanya mereka. Artinya perkara muamalah, kita bermuamalah, kita bergaul, kita bertetangga, kita berjual beli. Tapi kalau dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Anu pangtat ja, amun misalnya nyembari duit, terima nyembari duit. Tapi kan momennya adalah momen Imlek, bodo amat. Kita enggak merayakan, cuman mereka ngasih duit, ambil kasih fakir miskin. Kalau mereka berbagi angpau misalnya, terima kasihkan fakir miskin. atau perbaiki jalan yang di depan yang rusak-rusak tu. Nah, kumpulkan, baiki jalan. Wallahu a'lam bishawab. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan beliau menerima makanan di hari raya Nairuz. Hari rayanya orang-orang para penyembah yakni matahari atau penyembah api, Illuminati mungkin zaman sekarang ya. Beliau menerima hadiah. Tapi kalau misalnya hadiahnya adalah sembelihan, nah itulah haram buat kita. Kalau hadiahnya sembelihan, maka kita tidak halal untuk memakannya. Tapi kalau misalnya sembelihan tersebut dihadiahkan dari orang Yahudi atau orang Nasrani, maka halal. Tapi non-Yahudi dan Nasrani, maka tidak boleh. Memberikan kepada fakir miskin pun gak usah dikasih tahu, bu, ini makanan, makasihlah, tapi dari orang Cina, wah kerja dia kujar. Jangan gitu juga, kasihkan aja, ini makanan bu. Kadang-kadang orang, yakni semiskin apapun dia, dia punya izzah, dia punya kemuliaan. Kayak misalnya fatwa yang terbaru tentang bolehnya penggunaan dana riba diberikan kepada fakir miskin. Kalau kita ambil pendapat itu, ketika kita ambil dana riba tidak untuk kemanfaatan umum tapi untuk fakir miskin, ngasihnya pun jangan dikasih tahu, bu, ini ada dana nih buat pian. Oh makasih lah, tapi itu dana riba buaya. Wah rakun sih. Aku miskin bang, jamun haram juga aja. Berapa gerangnya? 3 juta ya, ada bapak ya. Mambil duit kalinya. Ya jamaah, orang itu yang keulun ya, teman-teman ya, yang masih rekeningnya belum dia tutup menu bunganya, itu ada yang kadang-kadang ngasih 5, 10 ke rekeningnya yayasan maksudnya. Jadi dana riba luar biasa. Artinya kalau dana ribanya segitu, berapa fulusnya ya? Akhirnya kita sebar untuk kemanfaatan umum, perbaikan jalan dan yang lain. Oke. Kemudian kata beliau, menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Sebab itu merupakan konsekuensi yakni tauhid. Dan sungguh, suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid. Ini benar. Dan tidak memberantas syirik dengan segala bentuknya. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW diawali dengan tauhid dan memberantas syirik. Hal-hal ini, hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau ketika mengutus sahabat-sahabat yang lain untuk berdakwah, mesti pesan Nabi Muhammad, serulah kepada mereka pertama kali yang kamu seru kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Yang pertama kali kamu serukan kepada mereka wahai Mu'adz, syahada la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah, agar mereka mengesakan Allah. Ini dakwah tauhid. Dan inilah yang juga selalu didakwahkan oleh para duat. Bukan berarti kemudian kita mengesampingkan masalah ibadah, masalah muamalah, tidak. Kita juga bahas yang lain. Cuma ada penekanan dalam perkara tauhid. Inilah penyelamat seseorang di akhirat kelak, bahkan di dunia. Inilah penyelamat seseorang yakni di dunia. Ketika seorang mengesakan ibadahnya hanya kepada Allah, mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang jalan yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Kapan? Di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka diberikan hidayah. Kapan? Ketika di dunia. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah yang kita lakukan. Masih rekap poin yang kelima. Perkataan beliau rahimahullah ta'ala, al-firqatun najiyah yuhyuna sunanar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim kama akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqawlih innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba'. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidupnya. Pada poin ini, di pertemuan yang lalu belum sampaikan kepada pada pian semuanya tentang empat perbedaan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, al-af'al al-jibilliyah. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jibilli, bawaan. Perbuatan Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan karena beliau manusia sama seperti yang lain. Urusan makan, urusan minum dan lain sebagainya. Maka basicnya hal-hal seperti ini bukan sunnah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mengulang perbuatan tertentu, padahal basicnya jibilli, padahal basicnya adalah perkara yang sangat lumrah, tapi Nabi Muhammad mengulangnya selalu, makan selalu lesehan, duduk makannya selalu begitu, kemudian makannya selalu tangan kanan, kemudian yani Nabi Muhammad kalau tidur hadap kanan, hal-hal yang lumrah sebenarnya, tapi beliau mengulangnya selalu, maka ketika seorang muslim mengikuti beliau dengan cara tersebut, maka itulah sunnah mustahab, dan seseorang wajib mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, al-af'al allati ta'udu ilal adat. Perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang kembali kepada adat istiadat. Basicnya pun ini bukan sunnah, seperti tata cara berpakaian dan yang lainnya. Cuma, kalau Nabi Muhammad SAW berikan satu atau dua atau bahkan mungkin banyak pakem tentang pakaian, berarti Nabi Muhammad menginginkan sesuatu untuk kita berpakaian dengannya. Seperti Nabi Muhammad menyukai warna putih, Nabi Muhammad melarang kaum laki-laki yakni pakaiannya di bawah mata kaki. Nabi Muhammad sebutkan bahwasanya semua wanita itu aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan, dan inilah pendapat jumhur. Artinya sebagian kaum wanita misalnya yang hadir sekarang dan masih saja jarang bahkan mungkin tidak pernah pakai kaos kaki, ini sebuah kesalahan. Karena tubuh Anda semuanya aurat, termasuk kaki Anda. Jangan sampai misalnya, kadang-kadang pakaiannya lucu ya, orangnya pakai cadar tapi gak pakai kaos kaki, berarti gak paham nih orang. Ada sebagian yang pakai cadar tapi kemudian pas dilihat ke bawah, kok gak pakai kaos kaki? Oh, jangan-jangan cadarnya cuman untuk menutup debu ya. Ya cuman pakai cadar supaya gak kena debu aja. Tidak ada orang yang kemudian pakai cadar kecuali dia tahu bahwasanya sampai betis atau kaki pun adalah aurat dia. Bahkan kalau mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Kenapa? Semuanya aurat bagi beliau. Wallah alam bihus. Tapi jumhur seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Artinya Nabi Muhammad SAW berikan ketentuan. Sama seperti panjangnya baju seorang wanita. Kata Nabi Muhammad, satu jengkal dari batas kaki, maka itu cukup. Ini jangan sampai lebih panjang lagi. Itu baju perkawinan ya. Baju biasa. Satu jengkal. Disebutkan oleh mereka, wahai Rasul, yani terkena kotoran, akan kotor karena lebih panjang daripada kaki. Kata Nabi Muhammad, tanah yang berikutnya yang akan mensucikan. Artinya Nabi Muhammad sebutkan, yakni pakem sebuah pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Basicnya bisa jadi adat istiadat. Kita mungkin pakai sarung, kita pakai baju koko, perempuan pakai jilbab, biasa aja. Tapi ketika ada ketentuan dari Nabi Muhammad SAW, maka sudah tidak masuk ranah adat lagi. Ketika melakukan sesuai yang Nabi Muhammad anjurkan, berarti itu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, al-af'al al-khasah. Perbuatan Nabi Muhammad yang khusus. Maka ini tidak berlaku untuk umatnya. Seperti nikah tanpa mahar, seperti puasa ngebleng, seperti nikah lebih dari empat, dan mengqadha salat sunnah, dan lain sebagainya. Banyak. Hal-hal yang cuma Nabi Muhammad yang boleh melakukan, dan yang lainnya tidak. Karena itu keistimewaan beliau, sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-af'al at-ta'abbudi. Perbuatan Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan karena memang itulah ibadah. Beliau lakukan karena beliau ingin beribadah kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kepada Allah dengan ibadah tersebut. Maka kewajiban kita kaum muslimin ketika mendapatkan praktek-praktek Nabi Muhammad dan itu adalah ibadah, kita harus mengikutinya. Dengan makna yang sama, semua yang ditinggalkan Nabi Muhammad dengan alasan ibadah, kita juga tinggalkan. Semua yang Nabi Muhammad tinggalkan dengan alasan ibadah, maka kita juga harus tinggalkan. Seperti tidak adanya azan, tidak adanya iqamah ketika Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi Muhammad tinggalkan. Karena azan kala itu sudah disyariatkan. Tapi Nabi Muhammad tidak ada azan, tidak ada iqamah ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka kita juga harus tinggalkan. satu bahasan khusus pengecualian. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan satu ibadah, tapi karena satu sebab, karena satu alasan, maka jika sebab itu sudah hilang, jika alasan itu sudah hilang, kita harus melakukan yang sebaliknya, yaitu melakukan sunnah tersebut. Belum contohkan kemarin dengan tarawih berjamaah. Nabi Muhammad tinggalkan tarawih berjamaah karena takut itu akan diwajibkan. Kenapa? Karena Islam kala itu belum sempurna. Kemudian ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dilakukan, Umar bin Khattab mengumpulkan kembali kaum muslimin untuk salat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena sebab Nabi Muhammad dulu meninggalkan sudah hilang. Karena alasan dulu Nabi Muhammad dulu meninggalkan sudah hilang. Kenapa? Ini enggak bakal wajib. Kenapa? 80 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal, Islam sudah sempurna dan ini tidak wajib. Akhirnya beliau kumpulkan lagi kaum muslimin dengan salat berjamaah, yakni tarawih berjamaah, dan yakni praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan perkara bijak. Beliau hanya menghidupkan sunnah yang tadinya ada kemudian hilang karena satu sebab, beliau hidupkan kembali. Beliau tidak mengada-ada. Beliau bukan yang bikin. Nabi Muhammad pernah lakukan kok salat tarawih berjamaah. Wallahu alam bissawab. Kemudian yakni karena itu mereka menjadi orang-orang yang asing di tengah kaumnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya, maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Dalam riwayat lain disebutkan, fatuba lil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berbuat kebaikan atau berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Inilah makna di antara penafsiran yakni fatuba lil ghuraba. Di antara makna yang lain, tuba adalah salah satu pohon. Tuba adalah salah satu pohon yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pohon tuba untuk orang-orang yang asing. Dan sekarang memang sudah terasa. Orang kalau menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, meninggalkan larangan Nabi Muhammad SAW, terasa asing, terasa aneh, dikucilkan, bahkan mungkin dilecehkan, dituduh macam-macam. Wallahu a'lam. Dan siapapun di antara kita yang merasakan hal tersebut, maka wajib bersabar. Terkadang orang itu karena belum tahu saja, kemudian mereka seperti itu. Tapi kalau sudah tahu bahwasanya yakni yang dilakukan temannya ini adalah ajaran Nabi Muhammad, tapi dia malah mengejeknya, dia malah yakni menuduhnya yang bukan-bukan, ditakutkan perbuatan seperti ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Al-istihza bisunnah kufrun. Mengolok-ngolok sunnah, mengolok-ngolok orang menjalankan agama sesuai syariat Nabi Muhammad SAW, ini perbuatan kekufuran. Kalau sudah tegak kepadanya dalil, sudah tegak kepadanya hadis, sudah tegak kepadanya Al-Quran, hujjah, sampai kepada dia akan bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah, tahu dia, masih kemudian mengejek, masih kemudian menghina, maka dia keluar dari Islam. Berbahaya jemaah. Makanya kalau orang misal belum bisa untuk yakni kayak kaum wanita misalnya, sebagian belum bisa untuk berjilbab yang lebih baik, yang mungkin minimal, ini minimal ya, minimal menutupi pinggul. Kalau belum bisa, jangan ejek orang yang sudah bisa. Apalagi sebagian wanita kemudian yakni jilbabnya, selain dia menggunakan pakaian terusnya, yakni khimarnya itu, penutup kepalanya itu panjangnya sampai lutut. Kalau Anda belum bisa, yakni minimal Anda diam. Ketika Anda belum bisa berpakaian yang lebih baik Anda diam. Yang kita takutkan jangan-jangan Anda mengejek wanita-wanita berjilbab lebar, Anda mengejek wanita-wanita yang kemudian bahkan sampai level pakai cadar, Anda sebenarnya pengen, tapi hati Anda tidak lunak untuk melakukannya. Keras hati Anda. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga dengan pakaian kaum laki-laki. Ketika sebagian menjaga pakaiannya, mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, minimal pas sama mata kaki. Di atas mata kaki sedikit bagus. Kalau Anda belum bisa, Anda masih level yang menginjak pakaian Anda, Jangan ejek yang sudah bisa melakukan. Karena dalilnya terlalu banyak. Bedakan antara orang yang cepat merespon sabda Nabi Muhammad SAW dan yang bertele-tele. Sebagian kaum muslimin, ah kada bolehkah? Mana hadisnya? Ini pang, langsung ditataknya. Ada orang yang responnya cepat. Dan ingat jemaah, kata Syekh Shalih Fauzan, cepatnya seseorang merespon perintah Allah dan Nabinya, cepatnya seseorang merespon larangan Allah dan Nabinya, ini berimbas dengan cepat atau lambatnya seseorang nanti melewati as-sirat, melewati jembatan itu. Yang kata Nabi Muhammad sifatnya ahaddu minasyaifi adaqqu minasyar, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Allah bentangkan antara surga dan neraka. Karena yang melewatinya itu macam-macam. Ada yang melewatinya secepat kilat. Ada yang melewatinya seperti orang naik kuda. Kencang juga berarti. Ada yang melewatinya seperti orang berlari. Ada yang melewatinya seperti orang berjalan. Makin lambat nih. Ada yang melewatinya merangkak. Nah, lambat banget nih. Yang kebanyakan alasan. Perintah datang, kena dulu. Larangan datang, mengalihnya. Oh, banyak alasan. Responnya cepat, lambat. Slow respon. Loading dia. Ada perintah kena. Pas malaikat maut datang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Harus bersegera. Yang namanya kalau kita sudah tahu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad SAW, larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan Nabi Muhammad SAW, segera, enggak boleh ragu. Apalagi sudah berkaitan dengan firman Allah dan sudah berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad yang sahih, langsung bismillah. Berat memang terkadang, bukan terkadang, rata-rata berat. Karena surga mahal. Kenapa ketaatan itu bahkan semua kita dinamakan al-mukallafin, orang yang diberikan beban kewajiban? Karena memang berat, harus kita pikul. Enak-enak tidur harus bangun subuh. Lagi suruh-suruh dagang atau melakukan aktivitas harus sholat zuhur. Sore enaknya istirahat, ada asar lagi. Ketika pulang ke rumah enaknya tidur, ada maghrib, ada isya lagi. Berat. Tapi kita harus lakukan kenapa? Kita ini hamba, kita ini budak. Apa kata juragan? Ikut. Karena beribadah itu sebentar, cuman sampai mati doang. Sebentar. Kenapa sebentar? Karena kapan saja kita bisa mati. Ya kalau kita matinya besok, ya sampai besok doang. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, persembahkan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Bahkan untuk malaikat pun jangan. Untuk seorang nabi pun jangan. Apalagi cuma, ulun katakan cuma karena ulun sebutkan dua level yang lebih tinggi. Apalagi cuma kepada orang saleh, cuma kepada seorang wali. Kepada nabi kita persembahkan ibadah kita, kita salah. Kepada malaikat kita persembahkan ibadah kita, kita salah. Apalagi kepada makhluk yang levelnya lebih rendah di antara dua makhluk ini, yaitu nabi dan para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Ini rekap yang ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bissawab. Oke, masuk bahasan yang baru, masih berkaitan dengan khasa'is atau karakteristik al-firqatun najiyah, sifat al-firqatun najiyah, siapa saja mereka. Dan dengan poin-poin ini Anda bisa kenali orang di atas jalan yang lurus dan dia bagian dari al-firqatun najiyah atau ifdul mansur, golongan yang selamat. 6. Al-firqatun najiyah la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulihi al-ma'sum alladhi yantiqu 'anil hawa alladhi la yantiqu 'anil hawa amma ghayruhu minal bashari mahma 'alat rutbatuhu faqad yukhti liqoulihi sallallahu alaihi wa sallam kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun wa qala al-imam malik rahimahullah laysa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan poin yang keenam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Poin keenam perhatikan. Yang belum dapat buku silakan angkat tangan. Angkat tangan aja ya. Aduh, belum ada bukunya. Mungkin dalam 2 minggu kita libur ini nanti datang. Jadi bulan depan sudah dibagi lagi. Al-firqatun najiyah لا تتعصب إلا لكلام الله وكلام رسوله المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. Golongan yang selamat tidak fanatik, tidak ta'assub, kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, ini khasa'is yang lain. Ini karakter yang lain. Ini sifat yang lain. Ketika Anda ingin menjadi bagian dari Al-Firqatun Najiyah, atau Anda ingin mengenali orang itu bagian dari Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, maka ini di antara sifat yang mereka miliki. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah atau sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Kemaksuman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beberapa macam makna. Satu, berkaitan dengan wahyu. Maka makna maksum yang bermakna secara bahasa terjaga, terpelihara, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan wahyu adalah ketika beliau menerima wahyu, beliau pasti hafal. Nabi Muhammad dan nabi sebelumnya, ketika menerima wahyu pasti hafal. Dua, ketika menyampaikan wahyu pasti disampaikan semua, tidak ada yang beliau sembunyikan. Ini makna kemaksuman. Anda fahami makna kemaksuman seperti ini, maka akan mudah membantah orang yang mengatakan bahwasanya dia mengamalkan satu amalan dari mimpi tuan gurunya, tak taunya mimpi tuan gurunya dia mengatakan ini dari Rasulullah. Ketika dicek, kok di hadis Nabi Muhammad gak pernah ada seperti yang disampaikan Nabi Muhammad ini. Berarti Nabi Muhammad menyimpan satu perkara tertentu dan disampaikan kepada tuan guru fulan ini saja. Di satu sisi Anda berarti meyakini bahwasanya Nabi Muhammad tidak maksum. Kenapa? Berarti beliau tidak amanah. Berarti beliau menyimpan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dan beliau simpan dan beliau sampaikan di mimpi ulama tertentu. Siapa ulama ini dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Enggak ada apa-apanya. Siapa ulama ini dibandingkan Umar bin Khattab? Enggak ada apa-apanya. Lah, Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq saja radhiyallahu anhu tidak pernah tuh begitu. Sehebat apa memangnya syekh Anda, ustaz Anda, habib Anda, kok kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya? Kita tidak ingkari, mungkin saja seorang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, sangat mungkin dan itu karamah. Tapi kemudian menyampaikan satu amal ibadah yang berselisihan dengan yang Nabi Muhammad sudah sampaikan, Islam sudah sempurna. Ini jar guruku, guruku bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang menyuruh ini. Nah, Anda berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kedua, ini lebih parah. Anda berarti menyangsikan kemaksuman beliau. Kenapa? Karena makna maksum untuk Nabi Muhammad SAW adalah satu, berkaitan dengan wahyu. Ketika menerima wahyu hafal, ketika menyampaikan wahyu disampaikan semua. Itulah makna kemaksuman. Kalau Nabi Muhammad menyimpan satu ayat, dua ayat, tiga ayat, berarti Nabi Muhammad Anda tuduh beliau mengkhianati risalah Allah. Makanya Imam Malik mengatakan seperti itu kan. Barang siapa yang mengada-ada dalam agama Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Seakan-akan Nabi Muhammad belum sampaikan ibadah yang Anda lakukan sekarang. Belum ajarkan ibadah yang Anda lakukan sekarang. Secara tidak langsung Anda mengatakan, Nabi Muhammad belum ajarkan yang ini. Anda menuduh Nabi Muhammad tidak amanah, kemudian Anda meyakini Nabi Muhammad berarti tidak maksum. Ini berbahaya. Ini akidah. Ini prinsip. Makanya kalau orang belajar akidah, belajar begitu banyak prinsip, dan kalau kita kerucutkan paling 13-15 poin prinsip Ahlus Sunnah itu. Gak banyak. Yang kepalanya loh ya, yang intinya loh ya. Gak sampai 15 poin. Rukun iman, sikap terhadap, kemudian memaknai iman, sikap terhadap para pelaku dosa besar, sikap terhadap pemimpin, sikap terhadap para wali, sikap terhadap para sahabat, bagaimana menggunakan dalil. Tuh, baru 7. Apalagi? Al-wala wal bara. Apalagi? Ya, enggak banyak. Pelajari prinsip ini. Belum membahasnya hari Senin pagi di Masjid Imam Syafi'i intisari akidah. 13 poin. 13 poin prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda kalau prinsipnya bagus, ketika datang syubhat macam-macam, Anda sudah tahu, ini enggak benar, itu enggak benar. Kenapa? Anda prinsipnya udah bagus. Itulah kenapa dakwah ini selain diawali dengan tauhid, akidah nomor satu. sesuatu yang mengikat hati seseorang. Aqidah dari kata bahasa Arab, aqada ya'kidu uqdatan wa aqidatan, mengikat, membelenggu. Kenapa? Karena hati kita terikat dengan prinsip itu. Tapi kalau akidahnya enggak jelas, macam-macam sudah. Dalam poin A dia seperti kelompok anu, dalam poin B dia seperti kelompok anu, karena enggak jelas prinsipnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelajari akidah ini sangat penting. Apalagi Anda adalah kepala keluarga atau juga ibu untuk anak-anak Anda. Enggak sampai ya cuma 13 lah. Ya ini prinsip intinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tentunya pecahannya ya banyak di bawahnya, tapi itu intinya enggak banyak. Maka pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada bahasa. Itu makna maksum yang pertama ya. Makna maksum yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad terpelihara, bahwasanya Nabi Muhammad terjaga dari dosa-dosa besar. Enggak bakal Nabi itu melakukan dosa besar. Di antara makna kemaksuman untuk Nabi dan Rasul. Jadi kalau misalnya ada orang nuduh Nabi Daud, orang nuduh Nabi Sulaiman, orang nuduh Nabi Muhammad melakukan perbuatan yang keji dan itu adalah dosa besar, itu mustahil. Kenapa? Karena itu berarti berlawanan dengan makna kemaksuman mereka. Yang ketiga, untuk khusus Nabi Muhammad SAW, makna maksum terjaga dan terpeliharanya beliau adalah terjaga dan terpelihara dari pembunuhan. Enggak bakal orang bisa bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah lah yang menjagamu dari manusia. Sebelum ayat itu turun kata para ulama, Nabi Muhammad punya banyak bodyguard. Banyak sahabat yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ayat itu turun, no bodyguard. Kenapa? Allah langsung yang jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau dihidangkan makanan oleh orang Yahudi dan beracun pun Nabi Muhammad tidak mati. Sebagian sahabat yang memakan daging yang sama mati. Di sisi yang lain, indil zalil, bolehnya kita makan sembelihan orang Yahudi karena Allah yang berfirman, "Wa ta'amukum halal lahum wa ta'amuhum halal lakum." Makanan kalian halal buat mereka, makanan mereka halal buat kalian. Yahudi, Nasrani halal. Jadi jangan ribet sama makanan. Tapi kan ini milik orang Yahudi, kita enggak nolong Yahudinya. Yang kerja di sini orang Muslim semua, semuanya pakai jilbab. Semua yang nawarin kita paha dan dada itu kan pakai jilbab. Paha kah dada? Paha. Gitu ya, fast food itu. Semuanya jilbaban. Bahkan mungkin yang pemilik franchise-nya pun Muslim. Tidak ada niat seorang pun di antara kaum Muslimin ketika beli, yakni makanan cepat saji itu kemudian ingin norong Israel. Enggak ada. Basicnya sembelihan mereka, sekalipun yang punyanya orang Yahudi di Banjar, kalaupun ada misalnya, enggak tahu, enggak ada kayaknya. Sekalipun yang punyanya orang Yahudi, semua yang jual orang Yahudi, sembelihan mereka halal, simple. Kenapa Anda repot? Tapi Ustaz, kaum Muslimin juga punya. Ah, silakan. Kalau kaum Muslimin juga punya, silakan beli. Tapi jangan kemudian Anda mewanti-wanti orang, jangan beli di sana. Pemiliknya orang Yahudi. Mereka kalau menyembelih enggak pakai bismillah. Anda sebelum makan ucapkan bismillah. Selesai perkara. Urusan makanan jangan repot. Basicnya semuanya mubah. Kecuali nanti ada larangan. Oh, ini binatang yang dilarang untuk dibunuh, enggak boleh kita makan. Lah orang dibunuh aja dilarang. Apa contohnya? Kodok. Di Banjar jarang sih, di Jawa banyak. Kodok. Apa? Swiki apa swike sih bacanya nih? Swiki. Kalau yang enggak tahu, main masuk aja makanannya itu kodok. Kodok di antara binatang yang tidak boleh dibunuh. Apalagi dimakan, dibunuh aja enggak boleh. Atau misalnya binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus. Kan diperintahkan untuk dibunuh, bukan dimakan. Seperti bakso tikus. Alhamdulillah yang bertebaran di masyarakat itu ya, mudah-mudahan betul-betul bakso sapi ya. Kembali kepada pembahasan tentang fanatisme Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah hanya kepada firman dan sabda. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Sudah disebutkan tadi makna ma'sum secara singkat. apakah kemudian para nabi ini tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Kesalahan-kesalahan manusiawi pasti pernah. Dan itu tidak menafikan kemaksuman mereka. Nabi Muhammad pernah bermuka masam. Nabi Muhammad sering lupa. Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Apa lanjutan ayatnya? Illa masya Allah. Kecuali Allah kehendaki kamu lupa, kamu akan lupa. Beliau pernah salat zuhur atau salat asar sampai 5 rakaat. Lupa. Karena apa? Manusia sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai diingatkan kepada beliau, azida fis shalah, wahai Rasul, apakah memang jumlah rakaat salat sekarang sudah bertambah? Karena memang wahyu masih turun sana sini. Mungkin ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang jumlah rakaat sudah ditambah? Tidak. Engkau menjalankannya 5 wahai Rasul. Inilah sababul wurud, sebab adanya hadis ketika Nabi Muhammad bersabda, innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzkiruni. Aku ini hanyalah manusia, bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, bukan Tuhan. Innama ana bashar. Kata innama dalam bahasa Arab itu untuk mengunci kata yang datang setelahnya. Innamal a'malu binniyat. Amal harus pakai niat. Innama ana bashar. Sesungguhnya aku hanya manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jin, bukan syaitan. Aku manusia, kata Nabi Muhammad. Terkunci maknanya pada manusia. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni. Jika aku lupa, ya tolong diingatkan. Nabi Adam juga pernah lupa memberikan 40 tahun bagian dari umur beliau kepada seorang yang bernama Dawud. Wallahu alam, apakah yang dimaksud adalah Nabi Dawud? Dalam Sahih Bukhari diperlihatkan anak keturunan Nabi Adam kepada beliau, dipampangkan kepada beliau anak keturunan beliau. Ada seorang kemudian yang menakjubkan beliau. Siapa fulan ini? Namanya Dawud. Berikan 40 tahun umurku untuk dia. Kasih. Begitu datang waktu dicabutnya nyawa Nabi Adam AS, dan di antara keistimewaan Nabi dan Rasul, mereka ketika ingin dicabut itu ditawari. Mau sekarang apa entah? Wahai Nabi Adam, sekarang sudah waktunya. Loh, bukannya saya masih punya umur? Bukankah kamu sudah berikan kepada seorang bernama Dawud? Lupa beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Adam lupa, anak cucunya pun lupa. Nabi Adam bersalah, anak cucunya pun bersalah. Manusia. Nabi Musa pernah marah, sampai kemudian menjambak rambut adiknya, dia seret. Nabi Ibrahim pernah merasa takut yang sangat, ketika malaikat itu datang, dan dihidangkan makanan dia, mereka tidak menyentuh. Perkara-perkara manusiawi, tidak menafikan kemaksuman seorang Nabi dan Rasul. Dosa-dosa kecil mereka lakukan, tapi dosa-dosa besar mereka terhindar. Itulah makna maksum. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Jadi, kalau ada orang atau kelompok yang mengatakan bahwasanya imam dia maksum, ini pasti dusta, ini pasti salah, ini pasti sesat, gampang. Karena yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun selain beliau pasti bersalah, pasti berdosa besar, bukan cuma yang kecil. Mudah-mudahan kalian paham yang ulun maksud ya. Kalau ulun sebutkan Syiah kan enggak seru ya. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, Nabi Muhammad SAW, berkata-kata dari hawa nafsunya. Enggak. In huwa illa wahyu yuha. Semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad bersabda, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, bukankah engkau juga terkadang bercanda?" Nabi Muhammad ulangi sabdanya, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, dan ini salah satu dalil di antara banyak dalil yang menunjukkan bahwa yang namanya wahyu itu ada dua. firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu ada dua. Bahkan berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kifayah halaman sekian, kata beliau, innal Qur'ana was sunnah, maksudnya al-hadith, innal Qur'ana was sunnah mutasawiyaini fi martabatin wahidatin min haythul i'tibar wal hujjiyah fil ahkami syar'iyyah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan as-sunnah, maksudnya hadith, memiliki level yang sama. Dipandang dari sisi, dari dua-duanya kita mengambil ibrah, dari dua-duanya kita mengambil ilmu, dari dua-duanya kita mengambil yani nasihat, dan dari sisi, dari dua-duanya kita yani berdalil. Sebelum melakukan ibadah kepada Allah, kita merujuk kepada firman Allah dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi satu level. Selama tentunya hadisnya sahih. Ya. Selama tentunya hadisnya yang sahih. Jadi wahyu itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan kepada ku Al-Quran wa mithlahu, dan yang sepertinya, seperti Al-Quran. Ma'ahu, bersama Al-Quran. Maksudnya apa? Sabda beliau. Seorang sahabat mengatakan bahwasanya kana Jibril yanzilu bil Quran, yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil Quran. Bahwasanya kata seorang sahabat, Jibril menurunkan sunnah pada Nabi Muhammad, menurunkan hadis pada Nabi Muhammad sama seperti Jibril menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, hikmah besar dibalik kenapa Nabi Muhammad ummi, kenapa Nabi Muhammad itu buta huruf. Umat kala itu mereka buta huruf. Tapi bukan berarti kemudian di umat tersebut tidak ada yang bisa baca, tidak ada yang bisa tulis. Ada yang bisa baca, ada yang bisa tulis. Bahkan mereka di zaman di mana sering beradu syair satu sama lain, hebat-hebatan bikin syair. Artinya yang terpelajar ada. Cuman ma'ruf, cuman masyhur. Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis. Mereka tahu Nabi Muhammad ummi juga. Mereka tahu Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis juga. Walaupun Nabi Muhammad tahu hitungannya karena beliau pedagang. Mereka tahu Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis. Mereka tahu Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Mereka bahkan mengamanahkan harta paling berharga mereka, yaitu binatang ternak mereka, untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad. Tiga hal yang menurut mereka susah untuk menolak yang Nabi Muhammad katakan. Karena mereka tahu yang Nabi Muhammad katakan ini levelnya, ini bukan perkataan manusia. Orang ini buta huruf, kami tahu. Orang ini gak pada dusta, kami temannya. Orang ini memiliki gelar Al-Amin sebelum jadi Nabi, jadi Rasul. Terpercaya. Makanya yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW gak bisa mereka tolak. Kenapa? Mereka tahu ini orang gak pernah berdusta. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, kata beliau, jika saya mengatakan kepada kalian wahai Quraisy, bahwasanya di balik bukit ini ada tentara musuh ingin menyerang kita, apakah kalian percaya? Kata mereka, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Percaya mereka. Mereka cuma tidak setuju Tuhan itu cuma satu, itu doang. Tapi yang keluar dari mulut Nabi kita Muhammad, mereka gak bisa tolak. Kenapa? Mereka tahu Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah besar. Jangan sampai kemudian seseorang dengan akalnya, seseorang dengan perasaannya, ah, masa Nabi Muhammad buta huruf sih? Iya, memangnya kenapa? Kata Nabi Muhammad, nahnu ummatun ummiyah, la naqra wa la naktub. Nabi yang ngomong di hadis yang sahih, kami ini umat buta huruf. Kami enggak bisa baca, kami enggak bisa tulis. Anda mengingkari sabda Nabi Muhammad. An-Nabiyyul Ummi, di ayat Al-Quran berapa kali Allah sebutkan An-Nabiyyul Ummi, Nabi yang ummi, enggak bisa baca tulis. Tapi beliau tahu hitungan, beliau pedagang. Subhanallah. Memahami Al-Quran dan hadis, memahami agama ini, jangan pakai akal. Jangan pakai perasaan. Akal penting tentunya. Gunakan Al-Quran untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya jangan kedepankan akal terhadap firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Menggunakannya harus tepat. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, silahkan Anda kemudian menggunakan dalil akal. Bahkan terkadang orang itu akan masuk kepadanya firman dan sabda dari sisi akalnya. Wallahu a'lam bishawab. Zaman sekarang rahimakumullah, contoh mudah misalnya, contoh mudah. Seperti orang-orang mungkin Yahudi, mungkin Nasrani yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Dan mereka mengatakan bahwasanya itu tidak mungkin berdasarkan akal. Loh, apa kalian tidak baca sejarah nabi kalian sendiri, dan dia juga nabi kami Muhammad Isa alaihissalam? Nabi Isa pernah hidupkan orang yang sudah mati, keluar dari kubur. Baca enggak kalian sejarah nabi kalian? Atau kalian enggak pernah baca? Di zamannya orang mengindra, di zamannya orang melihat dengan mata kepala mereka, Nabi Isa hidupkan orang yang sudah mati. Siapa yang menghidupkan? Allah. Jika di zaman itu Allah bisa melakukan dan itu mudah bagi Allah, apalagi di akhir zaman, gampang. Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada saja menjadi gampang, apalagi cuma mengembalikan tulang belulang. Apalagi cuma mengembalikan yang sudah jadi abu. Apalagi cuma mengembalikan potongan-potongan tubuh, mungkin seorang mati tapi di korban mutilasi ya. Gampang. Atau orang-orang Yahudi. Kenapa surah Al-Baqarah dinamakan surah Al-Baqarah? Karena ada cerita Al-Baqarah, sapi betina. Kala itu ada perseteruan di antara mereka. Mereka saling tuduh satu sama lain, siapa pembunuh Fulan bin Fulan? Tentunya mereka merujuk pada Nabi Musa alaihissalam. Tanyakan kepada Allah, siapa pembunuh Fulan? Kata Nabi Musa, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Walaupun setelahnya mereka bertele-tele kan? Makanya kaum muslimin jangan seperti orang Yahudi. Kalau perintah sudah jelas, jangan bertele-tele. Apa warna sapinya, berapa umur sapinya, pernah bajak sawah atau tidak? Kelamaan, sapi betina sembeli. Begitu Allah tentukan warna tertentu kan tambah susah. Begitu Allah tentukan umur tertentu kan tambah susah. Coba dari awal sembeli seekor sapi betina kan selesai. Singkat cerita, sapinya sudah disembeli, Allah berfirman, faqulna dribuhu bi ba'dih. Kemudian kami firmankan, pukulkanlah bagian dari sapi tersebut kepada orang yang mati tadi. Dipukulkan, hidup dia. Di zaman itu mereka, kakek buyut kalian menyaksikan di hadapan mata mereka, mereka menyaksikan orang mati hidup lagi. Bahkan kalau di ayat sebelumnya ketika mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadathumus sa'iqah, ketika mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada wahai Musa sampai kami melihat Allah, langsung disambar geledek semuanya, mati sambar petir. Kemudian Allah hidupkan kembali dan mereka merasa mereka dihidupkan kembali. Kenapa susah untuk percaya? Di zaman itu lama sekali, ribuan tahun, 1000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad, Allah pernah hidupkan dan gampang. Apa susahnya bagi Allah menghidupkan kalian nanti di akhir zaman? Selesai. Ya jamaah, terkadang dengan firman dan sabda mentok, ajak dia mikir. Ini pernah terjadi. Dan kemungkinan itu ada. Kenapa kalian kok susah mengimaninya? Ingat, karena akallah kita berbeda dari binatang. Karena akallah kita kemudian mendapatkan perintah ini. Tapi ingat, kalau sudah berkaitan dengan firman dan sabda, nomor dua kan. Firman dan sabda dulu, akal belakang. Dua, beragama juga jangan pakai perasaan. Ya, jangan pakai perasaan. Rusak agama ini kalau mengikuti perasaan banyak orang. Tapi kan menurut saya, ah masa begitu? Enggak gitu. Berkaitan dengan firman dan sabda, tunduk dan patuh aja, selesai. Allah firmankan, Nabi Muhammad Allah berangkatkan, Allah isra'kan dengan tubuh dan jasadnya, dengan ruh dan jasadnya, imani aja sudah. Tapi kan gak mungkin, gimana dengan ruh dan jasadnya? Kalau yang pergi itu ruhnya doang, nah itu mudah masuk akal. Nah, ini pakai akal lagi. Ada orang tidak bisa mengelak dari firman Allah Al-Isra ayat 1, dari 20-an hadis tentang Isra Mi'raj di Sahih Bukhari, tapi mereka ngukurnya pakai akal. Bahwasanya kejadian itu mustahil terjadi. Betul, kalau pakai akal mustahil. Tapi Allah yang firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, bismillah imani. Iya, kami mengimani, cuman biar mudah mengimaninya, ini yang Allah pergikan, ini yang Allah berangkatkan, ini yang Allah safarkan kita ke Isra, itu ruhnya saja, enggak pakai jasad. Nah, ini. Tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat menafsirkan bi abdihi ay bi ruhihi, enggak ada. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan, memperjalankan hambanya, bukan ruh hambanya, hambanya, ruh dan jasad. Di satu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haula, yang kami telah berkahi di sekitarnya dengan pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya. Subhanallah, Allah yang firmankan. Maka iman yakin keutamaan buat Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian di otak atik supaya bisa masuk akal. Enggak, akal Anda yang harus tunduk dengan firman. Akal Anda yang harus tunduk dengan sabda. Dan perasaan Anda juga harus tunduk dengan firman dan sabda. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Kata beliau, adapun manusia lain selainnya, betapapun tinggi derajatnya, terkadang ia melakukan kesalahan. Jadi siapapun orangnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kan tadi kita bahas, kalau berkaitan dengan al-aghrad atau la'arad al-bashariyah, yakni kesalahan-kesalahan manusiawi, Nabi Muhammad pun melakukan. Beliau sedang berdakwah nih di kalangan jet setnya orang-orang Quraisy. Datang seorang sahabat buta lusuh. Ada tuh di surah Abasa, silakan baca tafsirnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ceritanya. Nabi Muhammad memalingkan wajahnya dan bermuka masam. Ini kesalahan Nabi Muhammad, manusiawi. Kenapa? Lagi ceramah sama orang-orang yani jet setnya Quraisy, datang seorang sahabat yang miskin. Buta pula. Lusuh pula tampilannya. Aduh, bahasa kita mungkin gitu. Aduh, dia datang lagi. Kan mungkin begitu. Manusiawi, tapi langsung Allah tegur, salah Muhammad, enggak boleh begitu, sallallahu alaihi wasallam. Manusiawi. Artinya Nabi Muhammad pun kalau kemudian berkaitan dengan dosa-dosa yang kecil beliau melakukan. Perhatikan. Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi derajatnya, siapapun dia orangnya, bahkan selevel imam mazhab sekalipun, terkadang ia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan terkadang, kita bisa terjemahkan pasti melakukan kesalahan. Bentar, saya lihat bahasa Arabnya dulu. Oh iya betul. Diterjemahkan dengan terkadang boleh. Qad bertemu dengan fi'il mudhari. Terkadang ia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua atau setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Semua anak Adam pernah melakukan kesalahan. Khatta' di sini bukan kesalahan satu kali ya. Khatta' ini sighah mubalaghah. Sering, selalu. Kesalahan juga di sini bisa diterjemahkan dengan dosa. Selalu bersalah, selalu berdosa. Itulah anak Adam, itulah manusia. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, selalu bersalah, selalu berdosa, adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang maksum. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni, semua umatku itu akan dimaafkan. Maka jika dipahami secara terbalik perkataan Nabi Muhammad, semua umatku akan diampuni, berarti bersalah semua. Semua umatku akan dimaafkan, berarti berdosa semua. Tidak ada yang maksum. Satu hadis yang membuat Anda memiliki prinsip. Siapapun orang yang mengatakan ustaz saya, syekh saya, guru saya, habib saya, dia maksum, bohong. Siapapun orangnya, dusta. Kenapa? Hadisnya jelas. Di luar Nabi Muhammad SAW, semua melakukan kesalahan. Semua melakukan dosa, bahkan dosa yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Kemudian, perhatikan. Imam Malik berkata, Malik bin Anas rahimahullah berkata, tak seorang pun sesudah Nabi Muhammad SAW melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan atau ditolak. Jadi siapapun orang, perkataannya bisa diambil, bisa enggak. Siapapun orang, perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali Nabi SAW yang ucapannya selalu diambil dan diterima. SAW. Disebutkan dalam riwayat lain, Imam Malik bin Anas kala itu berbicara dan beliau sedang berada di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Semua perkataan siapapun, kata beliau, bisa diambil, bisa ditolak, bisa diterima, bisa dibuang, kecuali perkataan yang ada di dalam kuburan ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Semuanya diambil, semuanya diterima sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun orang, setinggi apapun levelnya, kalau kemudian perkataannya menyalahi firman Allah dan sabda, kita kesampingkan. Kalau berkaitan dengan agama. Bahkan selevel Abu Bakar As-Siddiq pun, selevel Umar bin Khattab pun, ketika mereka melakukan kesalahan, maka diterima perkataannya. Apalagi orang yang levelnya jauh dibandingkan mereka berdua. Mereka berdua, sahabat yang mulia ini, radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, iqtadu bihadzaini rajulain. Sabda yang sangat jelas sekali. Iqtadu, ikuti dua orang laki-laki. Panuti dua orang laki-laki ini. Jadikan mereka uswah dua orang laki-laki ini. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan pun dikesampingkan perkataannya dibandingkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ulun sampaikan kalau enggak salah waktu khutbah, ulun sampaikan waktu khutbah cerita tentang yakni haji tamattu. Wallahu a'lam bissawab. Oke, jemaah, ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Jadi di antara yakni khasa'is, sifat, karakteristik al-firqatun najiyah, ketika anda menginginkannya masuk dalam golongan kelompok atau golongan yang selamat ini, inilah yang sifat yang harus anda miliki. Dan dengan sifat yang sama ini anda bisa mengenali orang, oh dia firqatun najiyah. Kenapa? Dia fanatik sama firman Allah, dia fanatik sama sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih. Ini sifat yakni al-firqatun najiyah dan juga ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak fanatik kecuali dengan firman dan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kapan pembagian tauhid menjadi tiga? Apakah sudah ada di zaman Rasulullah atau sahabat? Karena ada yang bilang bahwa pembagian tauhid mirip dengan trinitas orang Nasrani. Ya. Bagus. Pembagian tauhid menjadi tiga tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan surah Al-Fatihah. Sebelum pembagian tauhid. Pembagian hukum syar'i menjadi lima. Di zaman Nabi Muhammad tidak ada, di zaman sahabat tidak ada. Wajib, makruh, sunnah, mustahab, mubah, silahkan cek. Enggak ada. Semuanya ada di zaman belakangan. Apakah kemudian mereka ketika membuatnya kemudian mengada-ada perkara? Tidak. Semua tersirat dari firman dan sabda. Mereka bikin kaedah untuk memudahkan kaum muslimin. Di antara pencetusnya Imam Syafi'i, di antara pencetus dan pionir untuk ilmu usul fikih dan qaid fiqhiyah, Imam Syafi'i rahimahullah dengan kitab Ar-Risalahnya. Semua ulama di bawahnya adalah mengekor dengan beliau rahimahullah. Makanya dia ada di antara berempat yang paling cerdas, Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu alam bisawab. Mereka buat seperti itu untuk memudahkan kaum muslimin. Untuk memudahkan kaum muslimin faham. Tidak semua kemudian yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad langsung ketika ada sekarang kita katakan ah bid'ah. Enggak gitu. Bisa jadi di zaman Nabi Muhammad tidak ada, tidak boleh lakukan karena banyak sebab. Satu, karena belum butuh. Sesuatu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW karena belum dibutuhkan. Apa contohnya? Grammar bahasa Arab. Enggak ada di zaman Nabi Muhammad grammar bahasa Arab. Ketika di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, begitu banyak orang non-Arab masuk Islam dan ingin belajar Islam, mereka harus faham bahasa Arab. Dibuatlah kemudian kaedah-kaedah bahasa Arab. Bid'ahkah? Secara bahasa? Iya. Secara syar'i? Tidak. Ini namanya masalah mursalah. Ketika itu dimulai, ketika itu dibuat, ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kenapa? Tak taunya bahkan semua imam hadis orang Arab bukan? Enggak ada orang Arab. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, tidak ada yang orang Arab. Apalagi Ibnu Majah, orang Rusia. Imam Ibnu Majah itu dari Elbrus, Rusia. Tapi mereka bisa bahasa Arab, bukan begitu. Imam Bukhari, Bukhara, pecahan Soviet. Imam Muslim, An-Naisaburi, dari Naisabur. Imam Abu Dawud, As-Sijistani. Sananya Pakistan. Imam Tirmidzi, dari Turmud. Juga daerah-daerah sanalah. Nggak ada yang orang Arab ini. Kenapa? Mereka bisa karena ada pakemnya. Mereka belajar dan mereka tahu, oh inilah grammar bahasa Arab. Ini nahunya, ini sorofnya. Ini art wal qafiyahnya, ini balaghahnya, ini cara memotong syair, semua mereka pelajari. Wallahu alam bissawab. Jadi kalau Anda bertanya tentang hukum syar'i yang lima itu di zaman Nabi Muhammad pun tidak ada. Ini haram loh, ini mubah, ini makruh, enggak, semua tersirat dari sabda Nabi Muhammad dan mereka bikin kaidah untuk memudahkan kaum muslimin faham. Sama juga dengan pembagian tauhid. Sama juga dengan pembagian tauhid. Dan subhanallah ini lumayan keji ya kalau kemudian disamakan dengan trinitasnya orang Nasrani. Jauh. Pembagian tauhid ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid asma wa sifat. Rabbul alamin, tauhid yakni kemudian rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Semua ada dalam surah Al-Fatihah. Dibuat supaya mudah memahamkan kaum muslimin. Karena kalau tidak, nanti akan rancu. Orang-orang musyrik pun mereka mentauhidkan Allah tapi cuma rububiyah doang. Yaitu mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Mereka lakukan itu. Ketika ditanya, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Yang memberikan rezeki? Allah. Yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi ketika berkaitan dengan tauhid uluhiyah, kepada siapa amal ibadah yang dipersembahkan, mereka menyimpang. Kalau tidak dibagi, orang enggak tahu. Harusnya ibadah ini dipersembahkan hanya kepada Allah, bukan kepada patung-patung atau tuhan-tuhan yang lain. Para ulama membaginya untuk menjelaskan ini berbeda. Kalau tidak bedakan, nanti akan sama orang muslim dengan orang musyrik zaman itu, cuman yakin Allah yang maha, yang maha, yang maha, tak tahu ibadahnya untuk wali, tak tahu ibadahnya untuk orang mati. Untuk membedakan ada kemaslahatan ketika itu dibagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan ini Anda silahkan buka artikel Ustaz Firanda, lumayan panjang. Sisikan waktu Anda mungkin ya setengah jam sampai sejam kayaknya. Karena kalau misalnya scroll itu 5 sampai 6 halaman kayaknya atau lebih. Cari aja searching di Google pembagian tauhid Ustaz Firanda Trinitas, gitu aja. Pembagian tauhid Ustaz Firanda Trinitas, Anda akan dapat artikelnya. Panjang. Beliau bantah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ulun cuman sebagiannya saja. Barakallahu fiikum ustaz, fiikum barakallahu. Ada orang mengatakan, kalau Anda membagi bid'ah dunia dan agama, kami pun membagi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bagaimana syubhat tersebut? Sa'aka Arabmu. Bodoh amat. Ini maksa. Yang mengatakan kullu bid'atin dolalah siapa? Nabi Muhammad. Apakah Anda lebih faham dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi yang ngomong kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Dalam urusan apa? Agama. Bukan urusan dunia. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi Muhammad, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, agama kami, bukan urusan dunia. Mikrofon, tablet, handphone, kamera. Secara bahasa, bid'ah dia baru. Perkara yang baru. Tapi apakah itu maksud Nabi Muhammad? Tidak, agama yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Dan yang kalian lakukan, urusan agama. Doa khusus, zikir spesifik, salawat tertentu, itu agama semua. Kenapa? Di dalam syariat sudah ada doa. Dalam syariat sudah ada zikir. Dalam syariat sudah ada salat. Ente bikin. Faham? Ya. Dari mana kita tahu ini adalah maksudnya tentang agama? Nabi Muhammad yang ngomong. Tak taunya, biasanya syubhat berikutnya, kami kan cuma ikut-ikutan, kami bukan pionir. Ah, kena hadis yang lain. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, Anda ngamalkan enggak? Anda memang bukan pionir, Anda ngamalkan enggak? Iya sih, ah sama kena juga. Fahwa radd, maka amalan tersebut tertolak karena bukan dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jadi makanya tadi dari pertama jawab, ya, terserah Anda sudah. Ini keterangan yang kami berikan, Anda ingin bagi, no problem. Karena cabangnya ketika Anda mengatakan bid'ah hasanah, sekarang kan cabangnya sudah macam-macam ya. Ya ini joget di kuburan lah. Iya, di depan kuburan. Sekarang betul-betul ibadahnya itu, zikirnya itu persis seperti orang konser headbang. Tahu headbang ya? Memukulkan kepala. Hah? Tonton. Ibadah siapa itu? Ibadah orang Yahudi. Akal sehat saja tidak menerima kalau Nabi Muhammad begitu melakukannya. Iya sih, enggak bakal Nabi Muhammad begitu. Ya, terus kan melakukan? Ya seru aja. Ah, alasannya seru doang. Percuma Anda keluarkan banyak biaya, Anda keluarkan banyak tenaga, Anda keluarkan banyak hal, bahkan mungkin ini kesempatan waktu untuk satu amal yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad. Perhatikan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur 65. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Berhati-hatilah kalian. Takutlah kalian. Berhati-hati dari apa? Menyelisihi Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan selisih. Antusibakum fitnah, ditakutkan akan Allah timpakan kepada kalian fitnah, cobaan, syubhat dalam hati. Baik itu kemunafikan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih suka orang melakukan bid'ah dibandingkan dosa besar. Kenapa? Karena pelaku dosa besar itu taubatnya dekat. Dia tahu ini salah kok. Cuman kalah dengan hawa nafsu doang. Tapi dia tahu ini salah. Tapi orang yang melakukan bid'ah, dia yakin dia sedang melaksanakan ibadah. Taubatnya jauh. Kenapa? Merasa. Bunda lagi beribadahnya, salahkan aja. Nah. Orang ketika menasehati ulun atau siapapun di antara pihak ketika menasehati orang lain, itu bukan berarti kita merendahkan, enggak. Kita sayang. Kita ingin mengingatkan. Jamaskan rahimakumullah, di bab-bab awal ini sebenarnya sudah terjawab. Di mukaddimah ini sudah terjawab. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Islam sudah sempurna sebelum Nabi Muhammad meninggal. Belum sebutkan tadi itu perkataan Imam Nugafir. 80 hari kurang lebih sebelum Nabi Muhammad meninggal. Sempurna. Anda ingin zikir, seabrek zikir Anda belum baca. Anda ingin doa, dari bangun tidur sampai mau kerja aja, doa bangun tidur, doa sebelum masuk WC, doa keluar WC, doa ketika ngaca, doa pakai baju, doa keluar rumah, doa mau ke masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa ke... Sampai subuh aja ada 10 doa Anda sudah lakukan belum? Belum. Itu baru sampai subuh. Belum nanti doa mungkin safar, mungkin doa nanti masuk pasar. Ada lagi doanya. Nanti ada doa pagi, ada doa petang. Sampai tidur, banyak sekali doa yang belum kita baca. Yang jelas-jelas syar'inya, yang jelas-jelas sunnahnya, yang jelas ada hadisnya, belum Anda lakukan, belum kita lakukan. Yang jelas belum tegawi, nang kada jelas kada usah digawi. Yang wajib saja kita masih keteteran jamaah. Yang jelas-jelas wajibnya kita masih keteteran jamaah. Mudahan pian tidak, kalau ulun iya. Dalam 5 waktu salat, enggak semuanya di masjid, kadang di musala. Keutamaannya pasti beda. Kemudian kadang masbuk, bahkan terkadang rakaat terakhir. Syukur-syukur bukan ketika imam sudah salam separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada imam, ada imam. Oh, syukur-syukur. Yang 5 waktu kita masih keteteran. Karena kita kewajiban kita salat di masjid 5 waktu. Belum sempurna, 5 doang. Kalau Anda bahas masalah salat saja yang wajib dan yang sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah wudu, 2 rakaat ketika tahiyatul masjid, 2 rakaat antara adzan dan iqamah. 2 rakaat misalnya minimal kita tahajud 2 rakaat, witir 1. Atau witir sebelum tidur. Ini salat-salat yang salat tarawih yang jelas-jelas sunnah begitu banyak kita belum lakukan maksimal. Kenapa yang tidak ada sunnahnya Anda kerjakan? Sholat malam ini, sholat malam itu, sholat karena tanggal ini, sholat karena tanggal itu. Nabi Muhammad apa enggak tahu kalau itu baik? Karena pertanyaan kita itu, apakah Nabi Muhammad tahu kebaikan ini? Kalau jawabannya tahu, mana dalilnya? Oh, Nabi Muhammad enggak tahu. Oh, Nabi Muhammad enggak tahu sesuatu kebaikan, ente tahu. Siapa ente? Saya pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. untuk siapapun orang yang mengada-ada dalam syariat Islam. Apakah yang Anda lakukan ini Nabi Muhammad ketahui? Ya tahulah. Mana dalilnya? Yang enggak ada, enggak tahu kayaknya beliau. Oh, jadi Nabi Muhammad enggak tahu akan syariat ini? Anda tahu. Masya Allah. Pertanyaan kedua, apakah para sahabat fahamnya seperti faham Anda ini dengan ibadah ini? Seperti ini enggak para sahabat fahamnya? Oh iya, seperti inilah para sahabat melakukan kok. Mana dalilnya? Oh, enggak ada sih. Oh, kayaknya mereka enggak gini fahamnya. Oh, Anda lebih faham daripada sahabat. Subhanallah. Umat terbaik umat ini tidak melakukan, jangan lakukan. Ada kaidah menyebutkan kaidah muhimmah, kaidah yang sangat penting, kullu ma lam yakun ibadah fi zaman as-sahabah falan yakun al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat hari ini bukan ibadah. Mereka umat terbaik, tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Semua mereka pelajari langsung dari Rasulullah SAW. Orang yang paling cepat untuk melakukan ketaatan, orang yang paling dulu melakukan ketaatan, orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Umat terbaik sudah. Bahkan Ali Imran 104 apa 100 dia, kuntum khairu ummatin itu. Di antara penafsirannya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, itu maksudnya sahabat. Kata Imam Kathir, bisa bermakna umum. Semua umat Nabi Muhammad, asal praktek kalian seperti praktek para sahabat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian amar ma'ruf nahi munkar kalau ingin jadi umat terbaik. Ya jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Karena kemudian pintu ini dibuka, yang penting hasanah, yang penting baik, yang penting niat baik, apalagi yang melakukan banyak, sekarang kemudian berkembang. Dan kita tuh orang Indonesia sangat kreatif. Tidak ada orang lebih kreatif daripada orang Indonesia. Cappuccino dari dulu kopi. Di Indonesia campur cincau. Itu puluhan tahun itu. Dari penemunya cappuccino. Cappuccino nama bidadari kalau enggak salah ya. Atau mananya bidadari ya. Maksudnya senikmat bidadari mungkin kita minum. Kelihatan bidadari. Di Indonesia pakai cincau. Mungkin di tahun-tahun mendatang campur kecambah. Kreatif. Kekreatifan Anda dalam urusan dunia jangan dibawa ke agama. Sepeda motor bagus-bagus nih, sepeda motor bagus-bagus. Mereka sudah desain sepeda motor itu luar biasa bagus. Velgnya sekian inci, bannya sekian tebelnya, diganti sepeda motor gede, sepeda bannya tuh ban sepeda. Lebih nyaman ya, atau serah nyawa makanya menjawab sakarmu. Kan Anda modif, jadi semaunya. Agama jangan dibegitukan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita melewati batas. Dan bermanfaat jamaah. Sadan khilaful mohon maaf. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.